bagaimana kita menyekolahkan anak di pendidikan yang di dalamnya ada ajaran ilmu kalam. Ya, anak kamu akan kamu ajari ilmu kalam. Jadi apa nantinya? Itu tanggung jawab kamu sebagai orang tuanya di hadapan Allah. Besar tanggung jawab kamu. Dan siapa yang bisa memegang hatinya? Jangankan anak kamu, kamu sendiri gak bisa pegang hatimu untuk bisa terus istiqomah, untuk bisa terus baik. Kamu sendiri gak kuasa. Semua itu diantara dua jari jemari Allah. Apa tanggung jawab menurut Allah? Sementara ma'ahid ahlu sunnah alhamdulillah banyak. Ma'ahid sunnah mutawafir, mudah. Hampir di tiap kota atau dekat dengan kota ada insya Allah ma'ahid sunnah, ma'ahid ikhwah, ma'ahidnya salafiyin. Apa yang kamu inginkan untuk anak kamu? Apa? Bukankah keselamatan, kebahagiaan dunia, akhiratnya? Berikan padanya. Mana yang terbaik untuknya? Manu ma'ahid salafiyin, ahlus sunnah, gak ada ijazahnya. Apa yang kamu maukan dengan ijazah? Kamu ngajar apa? Wow, supaya belajar ke sana, ke Madinah bisa. Nah, kalau caranya untuk bisa ke Madinah dengan cara-cara seperti itu, belajar ilmu kalam, belajar lain, campur aduk laki wanita, filsafat dan yang lain-lainnya, tinggalkan. Dan itu yang dinasehatkan oleh para masyayikh dan para ulama kita. Syekh Rabi, Syekh Ubay, Syekh Muhammad bin Hadi, itu yang beliau nasehatkan. Bahkan Syekh Muhammad katakan wajib bagi kalian untuk meninggalkannya kalau seperti itu isinya, supaya dapat ijazah. Lalu siapa yang bilang ke kamu kalau punya ijazah kemudian akan makmur, akan mapan hidupnya? Siapa? Berapa banyak pengangguran di luar sana berijazah. Rizik Allah yang tentukan. Yakni sebagian orang subhanallah kayak entah kemana imannya, kayak gak meyakini pembagi rezeki itu Allah, sehingga ijazah itu yang melulu ada di benak dia harus ini untuk masa depan dia, uang ini yang itu, ijazah. Di salah satu kota, contoh saja, dan masih banyak contoh yang lain, ada seorang yang kamu perlu tahu SD aja gak lulus. SD gak lulus. Ini karena dulunya waktu SD-nya namanya anak nakal ini, suka bolos. Walhasil gak lulus, gak punya ijazah SD. Buru-buru ijazah SMP, SMA, SD dia gak punya ijazah. Walhasil Allah permudah bagi fulan ini pintu rezeki. Walhasil dia merintis dari nol jualan, asalnya jualan genteng tanah liat itu, taruh di sepeda, obrok kanan kirinya keliling kampung, nawarkan genteng orang mau benahi rumah. Walhasil dari situ dia rintis naik. Sekarang kontraktor besar, nyewakan alat-alat berat, piku apalagi namanya, bulldozer. Nah, bisa gaji para sarjana direkturnya ini. Ijazah SD gak punya. Bisa gaji para S1, S2, para sarjana, dia yang gaji. Siapa? Gak punya ijazah. Rizik Allah yang tentukan. Alhasil subhanallah.